Insyaallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain amma ba'du. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang selalu diberikan kepada kita yang tidak terhitung, tidak terhingga, nikmat sehat, nikmat taufik hidayah, dan tentunya nikmat terbesar kita, nikmat Islam dan iman kita. Sehingga kita dapat diberikan kesempatan bersilaturahim hadir di sini malam ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tercinta Nabi Muhammad, dan juga kepada keluarga beliau, pada sahabat, tabi'in, tabi'ut dan tabi'in. Dan semoga kita sebagai umatnya kelak mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir, dan tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita sebagai umat juga diberikan kekuatan dan ketabahan untuk selalu beritiba, memegang teguh terus ajaran beliau sampai akhir usia kita nanti. Yang kami muliakan Ustaz Abu Aslam Hafizahullah, terima kasih atas kesediaan Ustaz yang telah bersedia hadir di tengah-tengah kita saat ini. Ya. Terima kasih juga kepada sahabat alumni SMADA dan Bapak Ibu hadirin sekalian yang telah hadir malam ini. Kajian kita kali ini memiliki judul Hablum Minallah Hablum Minannas. Tentu istilah ini seringkali kita dengar, mungkin sebagian kita sudah banyak tahu, ada juga yang mungkin masih belum paham, terutama saya juga ingin lebih tahu lebih dalam lagi apa sebenarnya hakikatnya Hablum Minallah dan Hablum Minannas, mana yang lebih penting, mana yang kedua. Sebelum mulai kajian, izinkan kami sampaikan beberapa hal, antara lain supaya kajian ini bisa berjalan lancar. Mari kita sama-sama kita niatkan tujuan kita mengikuti kajian ini semata untuk meraih ilmu dunia akhirat, agar kita mendapatkan pahala untuknya. Kemudian juga selama kajian berlangsung, mohon agar kira-kira dapat menonaktifkan speakernya, dengan juga ikut membantu memonitor di speaker kita masing-masing, karena terkadang speaker kita terbuka unmute, kita tidak sadar suara itu cukup sedikit banyak mengganggu penyampaian materi yang akan kita dengarkan nanti. Itu saja dari kami untuk mengurusat waktu. Insya Allah kami persilakan Ustaz Abu Aslam untuk dapat memulai kajian kita malam ini. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bini'matihi tatimmu salihah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, segenap keluarga besar SMA 2 angkatan 79 yang semoga semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada seluruh jamaah majelis taklim secara virtual yang semoga semuanya dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini, melainkan rasa syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada malam hari ini adalah nikmat diberikannya kita kemudahan, kesempatan oleh Allah untuk mengoptimalkan ibadah, khususnya di 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah ini. Mungkin Bapak Ibu bertanya di dalam hati, memangnya ada apa dengan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini? Apa keistimewaannya? Banyak Bapak Ibu sekalian. Salah satu yang bisa kami sampaikan, keistimewaan dari 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, tepatnya di surat Al-Fajr, surat yang ke-89, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Saya bacakan, Allah berfirman surat Al-Fajr. Saya yakin Bapak Ibu sudah pada hafal ayat ini, karena surat ini termasuk juz amma, surat yang ke-89, juz 30. Allah berfirman, wal fajr, walayalin ashr. Artinya, ayat yang pertama, wal fajr, demi waktu subuh. Walayalin ashr, demi malam yang 10, dan demi malam yang 10. Itu yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu sekalian. Kata-kata 10 di dalam ayat kedua dari surat Al-Fajr itu. Kata para alim ulama, yang dimaksud dengan walayalin asyr dan demi malam yang 10, kata para ulama ada 3 waktu dari 10 hari yang paling agung di sisi Allah Azza wa Jalla. Saya ulang, 3 waktu dari 10 hari yang paling agung, paling besar ganjarannya di sisi Allah. Apa itu? Yang pertama, 10 hari terakhir bulan Ramadan, karena di dalamnya ada Lailatul Qadar. Masya Allah. Yang kedua, sekarang ini, 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Memangnya ada apa 10 hari pertama bulan Zulhijjah? Banyak. Bahkan Bapak Ibu kalau mau meneliti betul-betul, merenungi betul-betul, semua isi rukun Islam itu ada di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Semua isi rukun Islam. Coba Bapak Ibu perhatikan. Rukun Islam itu kan nomor 1 syahadat kan? Lah syahadat itu kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sedangkan di 10 hari pertama mulai tanggal 1 Zulhijjah, kira-kira 3 hari yang lalu ya, 1 Zulhijjah sampai nanti 13 Zulhijjah, kita sudah disyariatkan untuk takbiran. Jadi sekarang ini sudah boleh takbiran. Itu namanya takbir mutlak. Namanya takbir mutlak. Takbir mutlak itu tanggal 1 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Itu ada kalimat La ilaha illallah. Nah itu kalimat tauhid. Itu juga bagian dari syahadat. Tuh. Terus rukun Islam nomor 2 salat. Ya, ada salat Id nanti, Idul Adha. Ada. Yang ketiga zakat. Memangnya ada 10 hari yang pertama Zulhijjah zakat. Kan ada sedekah. Sedekah itu kan bagian dari zakat, Bapak Ibu. Sedekah kan ada 2. Ada sedekah yang wajib namanya zakat, ada sedekah yang sunnah. Nah, sedangkan 10 hari yang pertama ini kita dianjurkan untuk memperbanyak sedekah, termasuk membagikan daging hewan kurban. Itu bagian dari sedekah. Tuh, sudah. Terus apa lagi? Puasa. Betul, ada puasa kan? Puasanya berapa hari? 10 hari pertama Zulhijjah. 9 hari Bapak Ibu. Kalau mampu, kalau tidak mampu, maka tanggal 9-nya saja. Arafah, 9 Zulhijjah. Tuh, berarti kan ada puasa. Dan yang kelima, haji. Haji ada tanggal berapa? Ya jamaah haji mulai tanggal 8 Zulhijjah. Mereka pergi ke Mina memakai baju ihram. Tanggal 9-nya mereka ke Arafah. Malamnya dari Arafah menuju Muzdalifah untuk mencari kerikil sampai menginap di Muzdalifah. Di Muzdalifah tidak ada tenda. Panas kepanasan, hujan kehujanan. Itu di Muzdalifah. Terutama khusus untuk mereka yang lansia boleh meninggalkan Muzdalifah setelah lewat pertengahan malam. Boleh. Karena kondisi udzur, kondisinya. Adapun mereka yang tidak terkena udzur yang menginap di Muzdalifah sampai sholat subuh di Muzdalifah. Berarti tanggal 10. Setelah itu lempar jumroh. Nah, sudah. Setelah itu lempar jumrohnya Jumrohul Aqabah. Setelah itu tawaf ifadah. Selesai. Lepas baju ikhram. Sudah. Tinggal menunggu nafar awal, nafar sani sampai tanggal 13 Zulhijjah. Kurang lebih seperti itulah ritual singkat ibadah haji. Intinya yang ingin saya tekankan di sini adalah ternyata 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, sedangkan kita berada di dalamnya sekarang, itu ternyata 5 rukun Islam ada semua. Beda dengan Ramadan, 10 hari terakhir Ramadan. Ya, haji enggak ada di situ karena belum ada rukun Islam kelima di situ. Iya. Oleh karena itu maka ini menunjukkan 10 hari yang kedua ini, yaitu maksudnya bulan Zulhijjah awal ini memiliki keutamaan yang besar. Dan yang nomor 3, waktu yang ketiga adalah 10 hari yang pertama bulan Muharram. Kapan itu? Bulan depan insyaallah Bapak Ibu. Kenapa kok utama? Karena di dalamnya ada Asyura. Kita juga disyariatkan untuk puasa tanggal 9 dan 10 Asyura atau Muharram. Baik, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian seluruh amal-amal yang kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan di 10 awal Zulhijjah ini, mudah-mudahan semuanya diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang ini kita sudah masuk hari Jumat. Ditambah lagi dengan terbenamnya matahari tadi sore, kita sudah memasuki hari Jumat. Itulah bedanya kalender Hijriah dengan Masehi. Pergantian hari saat matahari terbenam memakai Qomariyah. Sedangkan kalau kalender Masehi memakai matahari, syamsiah. Baik. Maka hari ini, malam Jumat. Memangnya kenapa Ustaz? Hari Jumat. Hari di mana Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah. Hari di mana Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan oleh Allah dari surga. Hari di mana taubatnya Nabi Adam diterima oleh Allah. Hari di mana Allah mewafatkan Nabi Adam. Hari di mana doa mustajab. Hari di mana kita disuruh memperbanyak baca solawat kepada Nabi. Hari di mana tidak akan terjadi kiamat kecuali di hari itu. Hari di mana Allah menjadikan nama surat dari nama-nama surat di dalam Al-Quranul Karim. Hari itu tidak lain dan tidak bukan adalah Yaumul Jumu'ah, hari Jumat. Ustaz, mohon Ustaz. Mohon Ustaz kalau dibuka, belum kebuka kamera Ustaz biar ini. Iya. Kameranya. Kameranya. Tampilannya masih Ka'bah Ustaz. Iya. Tinggal di. Ini gimana ngerubahnya nih? Saya ini gaptek soalnya. Klik, ada gambar kamera di klik aja Ustaz. Iya, klik. Ada palangnya. Iya. Oh, belum keluar ya? Belum keluar juga. Thalabul ilmu. Iya. Oh, mungkin iya. Oh, enggak, Abdul nih enggak lihat ustaznya. Iya. Mungkin bisa dibantu bagaimana? Settingan ya Mas Yoga ya. Di bagian ini Ustaz, di bagian start video, lalu ada arah panah ke atas itu, Ustaz klik. Star video yang di atas yang mana ini? Yang arah panah ke atas, Ustadz. Lalu Ustadz klik choose virtual background. Video setting. Iya, di bagian setting, lalu di bagian video, Ustadz. Ya, video, oke. Kemudian backgroundnya itu Ustadz klik yang none. None. Background dan effect, terus Ustadz klik bagian none. Bagian none. Sudah, Ustadz? Ya. Oh. Masih anu ya? Bentar. Sudah di non ini sudah. Non. Iya. Ya, original. Iya, oke. Di bagian background dan effect pada setting klik background dan effect. Ya, betul. Kemudian Ustaz pada virtual background di sebelah kanan ada tulisan virtual background. Ya. Diklik yang bagian non Ustaz ya. Sudah. Tuh, masih gini gambarnya. Non-nya. Ini enggak tampil ya? Sudah saya angin. Atau Ustaz, mungkin ini kameranya ketutup nggak Ustaz ya? Kameranya tertutup. Nah, aku tertutup. Nggak. Nggak itu. Nggak ya? Nggak itu. Tertutup. Ini sudah background effect. Settingan ya? Ya. Terus kemudian virtual background sudah. Saya masukkan di non. Itu sudah. Non blur. Partisipan hasil number question caption. Biasanya di bagian virtual background itu Ustaz, tapi qadarullah mungkin iya, ada satu dan lain halnya gitu ya. Iya. Gak apa-apa untuk sementara, barangkali balik lagi Pak Budi, bagaimana Pak Budi? Ya, mungkin iya, gak apa-apa Ustaz, nanti sambil ya. Kalau ide ini baru kita ini lagi. Silakan lanjut Ustaz. Iya, baik, mohon maaf ini. Ya, silakan Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, maka malam hari ini kita mendapatkan kenikmatan berlipat-lipat. Awal bulan Zulhijjah dan kita malam ini berada di hari yang mulia, yaitu Yaumul Jum'ah. Sekali lagi, semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimah, keluarga besar Semada 79, angkatan 79, yang semoga semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kajian kita malam hari ini hablum minallah hablum minannas. Sebagaimana yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Budi. Hablum minallah hablum minannas, menjalin hubungan baik secara vertikal kepada Allah dan menjalin hubungan baik secara horizontal kepada sesama manusia. Maka Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk mengawali kajian malam hari ini. Saya akan membacakan sebuah hadis Nabi, riwayat Muslim Bapak Ibu, dalam Sahih Muslim. Ini sebagai kata pengantar, mukaddimah. Hadis riwayat Muslim dalam Sahih Muslim, nomor hadisnya 2581. Saya akan bacakan Muslim 2581. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat. Mari kita dengarkan pertanyaan Nabi, Bapak Ibu, kepada para sahabat. Simple pertanyaan Nabi. Nabi bertanya kepada para sahabat, atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapakah orang muflis, bangkrut atau pailit itu? Apakah kalian tahu orang bangkrut, orang pailit itu? Maka para sahabat menjawab, qalu, mereka para sahabat menjawab. Berarti yang menjawab bukan satu orang, karena teksnya berbunyi qalu. Berarti jumlahnya lebih dari satu yang menjawab. Mereka menjawab, al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata. Wahai Rasulullah, menurut kami, orang pailit, orang bangkrut, orang muflis itu adalah orang yang tidak punya dirham, tidak punya harta, tidak punya kekayaan. Orang yang gak punya apa-apa, wahai Rasulullah. Itulah orang pailit, orang bangkrut. Ternyata Bapak Ibu, apa jawaban Nabi? Qala, Nabi menjawab. Nah ini yang bikin kita merinding. Tema kita itu malam hari ini menukil dari riwayat ini. Apa kata Nabi? Innal muflisa min ummati. Sesungguhnya orang pailit, orang bangkrut, orang muflis itu adalah dari umatku. Min ummati. Pak, Bu, maaf. Saya dan Bapak Ibu ini umat Nabi loh. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang sedang dibicarakan Nabi dalam hadis beliau berikut ini. Mudah-mudahan gak termasuk. Iya, mudah-mudahan kita bukan orang yang dibicarakan oleh Nabi dalam hadis ini. Lalu siapa umatnya Nabi yang pailit, yang bangkrut itu, yang muflis? Nabi melanjutkan, ya'ti yaumal qiyamah. Innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wa siyamin wa zakatin. Umatku yang nanti pada hari kiamat, mereka membawa pahala sholat. Masya Allah, pahalanya banyak. Membawa pahala puasa. Membawa pahala zakat. Wih, luar biasa ini. Ganjaran pahala yang dia lakukan semasa hidup di dunia, semua dia bawa. Dan dia bangga dengan pahala itu. Masya Allah. Lalu apa yang terjadi? Ternyata Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ternyata Nabi melanjutkan, qad syatama hada. Akan tetapi selain dia membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, dia juga membawa pahala pernah menuduh orang. Wa qadhafa hada. Pernah mencaci maki orang. Menuduh, mencaci maki dan menuduh orang tanpa bukti. Oh, berarti kan cacat ini. Hablum minannasnya. Terus kita lanjutkan. Apa cukup? Belum. Kata Nabi, wa akala mala hada. Dia juga pernah memakan harta orang. Korupsi, Bapak Ibu. Mengambil harta orang, penggelapan. Ya, mencuri. Rampok, begal, macam-macam pernah mengambil harta orang. Terus kemudian Nabi melanjutkan, wasafaka damahada, dia pernah menghilangkan nyawa orang, dia pernah membunuh orang. Membunuh di sini katanya ulama, baik membunuh, menghilangkan nyawa, termasuk membunuh karakter. Nah, ini. Dia melakukan itu. Lalu kemudian yang berikutnya adalah kata Nabi terakhir, wadorobahada. Dia juga pernah memukul orang. Memukul yang dimaksud di sini ada dua. Memukul fisik orang dan memukul hati orang lain. Alias menyakiti hati orang lain. Lisannya sering buat orang lain tidak nyaman. Lisannya suka mengganggu tetangganya. Bapak Ibu tahu orang ini apa yang Allah berlakukan nanti di hari kiamat. Saya belum melanjutkan aja sudah merinding saya dengar hadisnya. Apa kata Nabi berikutnya? Nabi melanjutkan sabdanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka kebaikannya satu persatu, salatnya, puasanya, zakatnya diambil oleh Allah, diberikan kepada orang-orang yang dia zalimi saat semasa hidup di dunia. Lalu Nabi melanjutkan, fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi, apabila ya dosanya belum tertutupi sementara orang-orang yang menuntut balas itu menuntut keadilan, maksud saya masih banyak yang dia zalimi, maka kata Nabi berikutnya, ukhida min khotayahum faturihat alaihi summa turiha finnar. Karena dosanya terlalu banyak, sedangkan pahalanya habis, maka dosa orang-orang yang dia sakiti diambil oleh Allah, ditimpukan, diberikan kepada dia yang mengaku orang soleh tadi. Faturiha finnar. Lalu dia dicampakkan, dilemparkan ke dalam neraka. Kesimpulannya Bapak Ibu, maaf. Kesimpulannya adalah soleh secara ritual, tapi tidak soleh secara sosial. Dia baik hablum minallahnya, tapi dia cacat hablum minannasnya. Dia rajin sholat, dia rajin puasa, dia rajin menunaikan zakat. Ternyata dia tetap tidak mendapatkan tiket masuk ke surga. Kenapa? Cacat hablum minannasnya. Karena lisannya suka mengganggu orang, perbuatannya bikin tidak nyaman orang. Maka ini menunjukkan pentingnya hablum minallah dan hablum minannas. Ustadz, nah ini mungkin ada yang tanya ini dalam hati. Kalau gitu harus balance Ustadz ya. Harus seimbang ya antara hablum minallah dengan hablum minannas. Tidak. Loh gak bisa gak balance? Ya tidak. Lah terus gimana? Kan akhirat lebih utama. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik, akhirat itu lebih utama. Jadi bukan berarti harus balance 50%, 50%, bukan. Ternyata akhirat tentunya lebih utama. Artinya Bapak Ibu, untuk menggapai akhirat kelak dengan surga Allah Azza wa Jalla, maka dia harus berbuat baik kepada sesama manusia. Baik. Supaya materi kita malam hari ini tertata dengan baik, Bapak Ibu. Materinya saya bagi dua, Bapak Ibu. Yang pertama, supaya enak belajarnya. Supaya tersistematis, saya bagi dua materinya. Yang pertama, hablum minallah. Yang kedua, hablum minannas. Nah, itu dulu. Jadi kita bahas dulu yang pertama, hablum minallah. Pak, Bu, maaf ya. Mohon maaf ini, mumpung ketemu dengan jamaah Semada 79 ya. Yang namanya beribadah kepada Allah, hablum minallah, menjalin hubungan mesra dengan Allah, menjalin hubungan vertikal dengan Allah, itu tidak mengenal pensiun Bapak Ibu. Enggak. Yang namanya ibadah itu tidak ada kata berhenti Bapak Ibu. Ibadah itu tidak mengenal waktu-waktu khusus. Tidak, kan banyak orang zaman sekarang, Ramadan giat ibadah, Ramadannya lewat, sudah gak rajin ibadah lagi. Nanti kalau Idul Adha, 10 hari pertama Zulhijjah, semangat ibadah. Nanti Zulhijjahnya lewat, kendor lagi. Yang namanya ibadah tidak mengenal, yaitu garis finish. Ibadah itu finishnya ajal Bapak Ibu. Mana dalilnya? Ibadah itu sampai mati, sampai ajal menjemput kita. Dalilnya, silakan Bapak Ibu bisa dilihat. Allah berfirman dalam Al-Quran, kalau tidak salah suratnya nomor 15 Bapak Ibu. Surat Al-Hijr. Surat nomor 15 Al-Hijr. Ayatnya 99. Nanti bisa dicek. Allah berfirman, saya bacakan ya Al-Hijr ayat 99. Allah Ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Tuh, sembahlah Allah, Rabbmu sampai datang waktu yang diyakini, yaitu maut, kematian, ajal. Berarti ibadah itu ya sampai mati, sampai ajal. Ada orang tanya kepada saya. Nah ini ya, sudah di-share ini di sini oleh ikhwan kita. Bisa dilihat di situ, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, ya. Dalam apa ini tadi bisa kita lihat. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ada orang bertanya kepada saya, "Ustaz, berarti ibadah terus, Ustaz, ya? Hidup ini berarti ibadah terus." Ya iyalah, ibadah. Karena Allah menciptakan kita tujuannya juga untuk ibadah. Bapak Ibu masih ingat ayatnya? Kalau tidak salah surat apa itu ya? Kalau tidak salah itu suratnya surat Az-Zariyat, kalau tidak salah. Az-Zariyat. Bunyinya begini, surat Az-Zariyat itu. Insya Allah Bapak Ibu hafal kok. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Insya Allah banyak yang hafal. Itu surat Az-Zariyat itu. Sambil saya ingat-ingat ini ayatnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia illa, kecuali untuk beribadah kepadaku, untuk mentauhidkan aku, untuk menyembah aku. Berarti ya kita ini diciptakan oleh Allah bukan untuk main-main, bukan, tapi untuk ibadah. Terus ada yang nyeletuk begini kepada saya, "Ustaz, nah kalau terus-terusan ibadah, orang itu kan ya lama-lama jenuh, Ustaz. Terus kapan kita ini bisa istirahatnya? Masa taklim terus? Masa baca Quran terus? Masa sholat terus? Zikir terus? Ya lama-lama kan ya futur, Ustaz. Lama-lama kan ya jenuh, bosan, Ustaz." Nah, maka saya akan jawab. Ya, saya akan jawab pertanyaannya itu. Bapak Ibu sekalian, jawabannya adalah apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Apa kata Imam Ahmad? Kita itu baru dikategorikan istirahat yang sebenarnya manakala kaki kita sudah melangkah ke surga Allah Azza wa Jalla. Itulah istirahat yang sebenarnya. Karena di surga tidak perlu capek-capek sholat tahajud. Di surga tidak perlu berletih-letih untuk puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, puasa Dawud, puasa Asyura, puasa Arafah, 6 hari di bulan Sawal. Nggak perlu. Surga itu tempat menikmati hasil dari amal soleh yang kita lakukan semasa hidup di dunia. Itulah istirahat yang sebenarnya. Berarti ya terus ibadah, Ustaz, ya nggak mengenal bosan. Oh ya iya, nggak mengenal bosan. Pak, Bu, maaf ya, maaf, maaf. Allah itu tidak pernah bosan memberikan pahala. Yang justru terkena penyakit bosenan itu kita. Allah tidak bosan ngasih kita pahala. Yang bosenan itu kadang-kadang kita, saya dan para jamaah sekalian. Yang mudah lentur dan luntur dalam beribadah. Lesu dalam beribadah. Ayo, saya mengajak diri saya dulu. Dan kepada panjenengan semua. Ayo kita semangat beribadah. Sampai kapan? Sampai ajal menjemput kita. Mudah-mudahan Allah mewafatkan kita husnul khotimah. Bapak Ibu maaf, para ulama juga pernah mengatakan begini. Katanya para ulama dalam apa ini bukan hadis, ini perkataan ulama. Ada yang bilang begini, "Kunu rabbaniyin wala takunu ramadaniyin." Masya Allah, bagus perkataan ulama. Jadilah kalian hamba-hamba yang robbani. Jangan menjadi hamba yang romadoni. Nah itu. Apa itu hamba yang robbani? Beribadah terus-menerus tidak mengenal capek, tidak mengenal batasan, kecuali sampai ajal. Sampai kita menghadap Allah. Jangan menjadi hamba yang romadoni. Apa maksudnya? Jangan menjadi hamba yang musiman. Musim Ramadan, giat, terawih, tahajud, qiyamul lail, baca Quran, one day one juice. Begitu Ramadannya lewat, selesai. Makanya betul katanya ulama. Katanya ulama lagi ini. Apa kata mereka? Laisal idu liman labisal jadid. Innamal idu liman ta'atuhu tazid. Kata para ulama, Idul Fitri itu bukan miliknya orang-orang yang bajunya baru. Bukan. Itu bukan hakikat Idul Fitri. Lah terus piye hakikat Idul Fitri itu? Hakikat Idul Fitri yang sebenarnya itu adalah liman ta'atuhu tazid. Yang ketaatannya setelah Ramadan bertambah meningkat. Ketaatan setelah Ramadan bertambah meningkat. Gak luntur, gak luntur, gak lentur, gak lesu. Nah, yaitu yang namanya orang sukses Ramadannya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kembali ke materi kita, ayo kita semangat beribadah. Semangat. Sekarang saya akan berikan Bapak Ibu tips, kiat-kiat supaya kita ini semangat dalam beribadah. Habluminallah. Saya belum menyentuh habluminanas Bapak Ibu ya. Belum ya. Saya belum menyentuh itu. Saya masih menyentuh habluminallah. Tips, saya berbagi tips kepada panjenengan supaya ibadah kita ajek, tidak fluktuatif naik turun, supaya ibadah kita ini terus kontinu, supaya ibadah kita ini tidak gampang lesu. Itu gimana sih Ustaz tipsnya? Saya kasih tips supaya ibadah ini tidak lesu. Ya, ada beberapa tips dalam rangka habluminallah. Apa saja itu? Saya sampaikan beberapa Bapak Ibu ya. Kita mengingat alokasi waktu yang ada ya. Karena kita masih belum menyentuh hablum minannas. Belum ini. Apa itu tipsnya supaya hablum minallah kita ini tetap terus istiqomah. Nah itu ya. Ajek, continue. Ya. Yang pertama Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah. Yang pertama. Memperbanyak istighfar. Perbanyak istighfar Bapak Ibu. Perbanyak istighfar. Terus istighfar. Istighfar gimana Ustaz? Istighfar itu. Ya istighfar yang kita baca. Di lisan misalnya. Istighfar di lisan kita. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah. Mungkin Bapak Ibu bertanya sekarang. Memangnya apa korelasinya Ustaz? Hubungannya itu loh. Apa? Orang yang istighfar. Lalu kita bisa istiqomah. Itu di mana itu hubungannya? Korelasinya. Lu sangat erat. Bapak Ibu kalau ingin tahu. Tak tunjukkan ayatnya. Allah menyuruh kita untuk rajin istighfar. Ternyata keutamaannya istighfar. Apa yang Allah akan berikan kepada kita? Ayo kita lihat. Allah berfirman di surat nomor 11. Surat nomor 11 itu surat Hud. Surat Hud Bapak Ibu. Saya lihat dulu ya. Surat nomor 11 itu Hud. Ayatnya 52. Yang Bapak Ibu yang pegang aplikasi Quran di Android-nya bisa dilihat ya. Atau yang pegang mushaf terjemah, ya mungkin Quran terjemah bisa dilihat. Quran surat nomor 11, Hud, ayat 52 Bapak Ibu. Kita dengarkan ini. Allah Ta'ala berfirman. Kita dengarkan. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Yursilis sama'a alaikum midrara. Nah sekarang mulai ini. Wayazidakum quwatan ila quwatikum. Wala tatawallau mujrimin. Intinya itu ada di tengah-tengah itu. Mari kita dengarkan terjemahannya, perkataannya Nabi Hud. Nabi Hud alaihissalam berkata kepada kaumnya. Siapa kaumnya Nabi Hud? Kaum Ad. Kaum Ad ini termasuk kaum yang dibinasakan oleh Allah dengan Allah kirimkan angin topan 7, angin topan 8 malam 7 hari. 7 hari 8 malam, 8 malam 7 hari. Itu angin topan tiap hari terus sampai mereka mati bergelimpangan. Kita dengarkan ya perkataannya Nabi Hud kepada kaumnya. Wahai kaumku, maksudnya kaum Ad. Perhatikan, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Loh disuruh istighfar. Istighfar itu kan minta ampun kepada Allah. Astaghfirullah, minta ampun kepada Allah. Saya ulang artinya. Wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Lalu bertobatlah kepadanya. Ayo kita dengarkan keutamaannya apa? Orang kalau istighfar. Niscaya dia menurunkan hujan yang sangat deras. Makanya kalau di musim kemarau, paceklik, kemarau panjang, maka banyak istighfar. Rakyat harus banyak istighfar. Allah akan turunkan hujan. Terus yang nomor dua, keutamaannya. Lihat terjemahannya Bapak Ibu, lihat terjemahannya. Dia akan menambahkan kekuatan. Nah itu di situ. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu. Maksudnya apa Ustaz? Tak tunjukkan. Pak Bu, orang itu kalau malas sudah ibadah, sholatnya sudah mulai malas, kendor, puasanya malas, baca Qur'annya kendor, itu berarti ibarat HP lagi drop. Ibarat HP lagi drop. Panjenengan tahu kan, HP itu kalau drop harus diapain? Kan dicas Bapak Ibu. Lah, casnya itu adalah istighfar kalau dalam ibadah. Supaya tambah kekuatan, tambah daya. Orang itu kalau rajin istighfar, Allah akan berikan kekuatan sama di tubuh kita supaya kita ajak lagi, bangkit lagi, move on lagi. Nah, itu. Ayo rajin istighfar. Banyak loh Nabi itu ngajari kita istighfar. Contoh dalam sehari ada yang namanya Sayyidul Istighfar. Itu dibaca zikir pagi, zikir petang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka dan seterusnya sampai terakhir wala yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, itu dibaca. Ada lagi yang setelah salat, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ada lagi yang setelah salat duha. Setelah sholat duha dibaca 100 kali. Allahumma gfirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Itu dibaca 100 kali, Bapak Ibu sekalian. Zikir setelah sholat duha. Allahumma gfirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Apa itu Ustaz artinya? Ya Allah, ampuni aku, terimalah tobatku. Karena sesungguhnya engkau maha pengasih, lagi maha penyayang, lagi maha penerima taubat. Loh itu. Ya, jadi intinya satu tipsnya perbanyak istighfar. Nabi saja Bapak Ibu, nabi loh ini, nabi. Maksum kan nabi itu, maksum itu terhindar dari dosa. Nabi saja sehari 100 kali istighfarnya. Apalagi zikir pagi itu kan ada istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi. 100 kali kan itu dibaca. Tuh. Ayo. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita. Sesuai ayatnya tadi. Hud ayat 52. Mudah-mudahan. Tips nomor 2 Bapak Ibu. Nah ini penting ini. Penting ini. Tips nomor 2. Tips yang nomor 2 Bapak Ibu sekalian. Nomor 2 ini. Penting ini. Harus selektif mencari teman. Oh iya. Harus selektif mencari teman. Jangan sembarangan mencari teman. Oh, itu. Jangan. Apa kata Nabi dalam hadis Abu Dawud? Nabi bersabda, "Ar-rajulu 'ala dini khalili, falyandur ahadukum man yukhalil." Agama seseorang itu mengikuti agama temannya. Tuh. Maka lihatlah dengan siapa dia berteman. Harus dicek. Jadi jangan sembarangan mencari teman. Sampai-sampai ada istilah dalam hadis riwayat Muslim, mungkin Bapak Ibu pernah dengar. Katanya Nabi, berteman dengan orang soleh dan berteman dengan orang yang tidak soleh diibaratkan berteman dengan penjual minyak wangi dan tukang pandai besi. Ayo kita lihat. Orang itu kalau berteman dengan penjual minyak wangi atau dia ke toko penjual minyak wangi, itu opsinya 3 Bapak Ibu. Opsinya 3. Kemungkinannya cuma 3. Orang itu kalau ke toko penjual minyak wangi. Yang pertama, dia beli parfum itu, lalu parfum itu ia kenakan di badan dan pakaiannya. Wangi, wangi. Opsi kedua, dia tidak beli, tapi diberi testernya oleh si pemilik toko penjual minyak wangi itu. Ini mas, mbak yang branded, ini parfum yang baru, ini yang anu, wangi tubuh kita. Opsi ketiga, dia tidak beli, dia tidak diberi tester. Tapi dia hanya duduk tok di toko si penjual minyak wangi. Maka terkena bau harumnya. Masya Allah. Ya, itulah gunanya. Kumpul sama wong soleh. Bertemanlah dengan orang soleh. Tapi kalau berteman dengan orang yang tidak soleh. Lihat. Kayak siapa tadi? Bapak Ibu? Tukang pandai besi. Apa itu? Opsinya ada 2. Kemungkinannya cuma 2. Yang pertama, opsi pertama adalah dia akan terkena api. Si penyulut tukang pandai besi itu terkena apinya. Atau minimal opsi kedua. Kalau tidak kena apinya, badan kita dan pakaian kita bau tidak sedap. Bau bakaran. Kan tidak bagus yang kayak begini. Makanya, ayo Bapak Ibu, mohon maaf ini. Tolong nanti dicek ya, tolong dicek. Ayo kita renungkan bersama. Tolong dicek. Babi itu, babi. Tahu kan, hewan babi. Babi itu disebut oleh Allah dalam Al-Quran 4 kali. Babi itu disebut oleh Allah dalam Al-Quran 4 kali. Anjing, sama. Anjing binatang najis. Babi juga najis. Bahkan anjing itu kalau terkena tubuh kita, air liurnya, maka termasuk najis besar. Najis mukholado. Najis besar itu. Bahkan kalau masuk ke rumah kita, malaikat rahmat tidak mau masuk. Cuman uniknya, anjing itu dalam Al-Quran disebut juga 4 kali. Sama-sama 4 kali. Terus bedanya apa? Bedanya babi 4 kali, anjing 4 kali dalam Al-Quran itu. Bedanya ketika Allah menyebut babi, selalu ujung-ujungnya haram, haram, haram, haram. Tapi ketika Allah menyebut anjing, selalu ujung-ujungnya ashabul kahfi, ashabul kahfi, ashabul kahfi, ashabul kahfi. Wih, menarik ini. Memangnya kenapa Ustaz? Ya, ternyata anjing yang najis namanya terangkat dalam Al-Quran gara-gara kumpul sama wong soleh ashabul kahfi yang tidur dalam gua 309 tahun. 309 tahun tidur. Orang soleh itu. Dia menyertai orang soleh. Dan dia berada di depan gua. Yaitu gua daripada ashabul kahfi. Namanya terangkat dalam Al-Quran. Nama saya saja sama nama panjenengan gak masuk dalam Quran. Gua. Anjing itu loh masuk. Anjing itu masuk. Anjing yang gak punya akal, itu terangkat namanya dalam Al-Quran. Apalagi kita yang diberi terangkat akal oleh Allah. Ayo kumpul sama wong soleh. Yang bisa membawa kita mengingat Allah. Bertemanlah dengan teman yang ngajak kita ke akhirat. Bertemanlah dengan teman yang suka menasehati kita. Nah, itu. Yang suka yaitu membimbing kita ke arah yang benar. Pak, Bu, maaf ya. Cukup. Cukup. Jadikan contoh di negeri kita. Sudah enggak usah jauh-jauh. Masa jauh-jauh. Jadikan contoh. Saya enggak bosan-bosan ngasih contoh ini. Jadikan contoh di negeri kita seorang tokoh. Tokoh komunis. Mungkin Bapak Ibu tahu siapa tokoh komunis. Aidit kan namanya? DN Aidit kan? Bapak Ibu tahu? Biografinya Aidit. Coba dibaca Bapak Ibu. Aidit itu ayahnya kiai loh. Bapaknya Aidit itu kiai, kakeknya Aidit itu kiai. Pendiri sekolah Muhammadiyah. Lahir di Belitung Aidit itu. Lahir di Belitung. Aidit itu lulusan Ponpes, Bapak Ibu. Hafal Quran, Bapak Ibu. Aidit itu. Bahkan dia itu suaranya bagus. Jadi kalau adzan, Aidit yang disuruh adzan. Bahkan kalau ada acara-acara walimah, Aidit yang disuruh baca Al-Quran. Hafal Quran, Aidit. Ketika tahun 50-an, 54 kalau nggak salah, sempat pernah mampir ke RRC. Ya itu gara-gara itu. Mampir ke RRC dan dia berteman dengan teman yang punya pemahaman Marxisme. Nah, akibatnya apa Bu? Bapak Ibu sekalian, ternyata yang awalnya hafal Quran, Quran dibakar. Umat Islam disembelih. Coba. Iya, menentang Allah, ateis. Ya, bayangkan. Aidit loh ini. Bahkan namanya Aidit itu bukan DN Aidit. Ahmad Aidit. Ahmadnya dicoret. Diganti DN Aidit. Dipa Nusantara Aidit. Kenapa kok kayak gitu Ustaz? Salah delek konco. Salah mencari teman. Tidak selektif mencari teman. Ya ini. Ayo. Hati-hati ya teman media sosial. Bapak Ibu. Hati-hati. Carilah yang soleh. Dan saya yakin teman-teman Semada 79 adalah teman-teman yang soleh dan soleha. Yang bisa membawa kita sampai ke surga Allah. Mengingatkan kita saat kita salah. Menasehati kita saat kita menyimpang. Nah, itu ya. Jadi itu tips nomor berapa Bapak Ibu tadi? Nomor 2 ya. Nomor 2. Baik. Sekarang kita masuk tips nomor 3. Ini baru hablum minallah. Ya, belum hablum minannas ini. Ya. Saya kasih nomor terakhir aja, hablum minallah, nomor 3 ini, terakhir. Sebenarnya banyak ini Bapak Ibu, lebih dari 7 ini tipsnya. Sedangkan waktu kita tanpa terasa sudah hampir 1 jam ini Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan dikit ya. Jadi yang ketiga tipsnya supaya continue ajak ibadah. Nomor 1 apa tadi Bapak Ibu? Banyak istighfar. Nomor 2 selektif mencari teman. Ya, yang nomor 3 ini pilihlah amal soleh yang sesuai dengan kemampuan. Jangan memperberat diri, jangan. Kalau yang wajib-wajib tetap Bapak Ibu sholat 5 waktu jangan dikurangi itu ya, itu wajib. Jangan kemudian Ustadz saya mampunya cuma maghrib dong Ustadz, isya saya nggak mampu. Ya jangan, ya itu wajib. Insya Allah Ustadz saya mampunya cuma isya dong, subuh, dzuhur saya nggak mampu. Ya nggak boleh, itu wajib. 5 waktu itu. Ini maksud saya yang amalan sunnah Bapak Ibu. Yang amalan sunnah. Carilah semampunya. Sesuai kemampuan kita. Apa kata Nabi? Saya bacakan. Riwayatnya Muslim. Riwayatnya Muslim dari Aisyah radhiyallahu anhuma, putri Nabi, mohon maaf, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi, putrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Begini Bapak Ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa inqalla." Artinya, amalan yang paling dicintai Allah, ayo diperhatikan, amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang dilakukan secara kontinu terus-menerus meskipun sedikit. Meskipun sedikit. Sedikit tapi kalau kontinu, itu dicintai Allah. Daripada banyak, tapi setelah itu ditinggalkan. Tidak kontinu. Allah tidak suka itu. Ayo, Bapak Ibu gini loh. Supaya gampang, tak kasih contoh ya. Panjenengan kalau tidak bisa tahajud tiap hari, paling tidak seminggu itu 6 kali lah Bapak Ibu. Tahajud itu. Ya, ya podo aja Ustaz, itu kurangi satu. Ya. Bapak Ibu, ya sudah seminggu 2 kali, tapi istiqomah, enggak apa-apa. Boleh. Ya. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu saya tunjukkan ayat Quran. Saya tunjukkan dulu, saya berikan keterangan dulu, nanti tak tunjukkan sesaat lagi ayat Qur'annya. Ternyata Bapak Ibu nanti di surga itu ada suami, istri, kakek, nenek, anak-anak, cucu-cucu, cicit. Itu masuk satu surga. Masya Allah, reuni bareng di surga. Apa kita gak pengen kayak begini? Sekeluarga masuk surga. Ternyata Bapak Ibu tahu, katanya Allah, amalan mereka beda-beda. Tuh, nanti tak tunjukkan sesaat lagi ayatnya. Amalannya mereka beda-beda. Beda-beda amalannya. Di mana itu Ustaz ayatnya? Ayo kita lihat dulu ayat Al-Qur'annya. Silakan Bapak Ibu bisa dilihat suratnya nomor 52, At-Tur. Surat nomor 52, At-Tur 52, ayatnya 21 Bapak Ibu. At-Tur ayat 21. Kita dengarkan ya. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ. Artinya, dan orang-orang yang beriman. Nah itu, sudah diser itu. Gitu ya, bisa dilihat itu terjemahannya itu ya. Dan orang-orang yang beriman, statnya harus iman, harus tauhid. Bapaknya tauhid, ibunya tauhid, suaminya tauhid, bertauhid ya, istrinya bertauhid ya. Statnya harus iman. Saya ulang lagi artinya, dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan. Jadi statnya harus tauhid, harus iman. Kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Loh, ketemu bareng. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Nah ini yang terakhir. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Berarti beda-beda amalannya. Bapaknya rajin tauhid, rajin tahajud. Istrinya tidak rajin tahajud. Tapi rajin Senin Kamis. Anak-anaknya tidak rajin Senin Kamis. Tapi anaknya rajin zikir pagi petang. Masya Allah. Beda-beda amalannya. Tapi tetap nanti satu surga. Kenapa? Karena tetap mentauhidkan Allah. Amalannya beda-beda. Ayo pilih. Ada amalan apa yang menjadi andalan? Nah itu loh maksud saya. Amalan andalan yang bisa kita persembahkan nanti di akhirat kepada Allah. Ayo jujur Bapak Ibu, jujur. Saya juga jujur sama diri saya. Ayo mulai panjenengan akil balik sampai seusia sekarang. Mungkin Bapak Ibu umurnya di atas saya semua ini ya. Gitu ya. Atau mungkin ada juga yang di bawah saya. Ya. Kalau lihat dari angkatannya, ya saya lahir tahun 76 Bapak Ibu. Lah kalau ini angkatan 79, Masya Allah jauh sekali. Ya, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, ayo mulai kita akil balik. Sampai seusia sekarang, tolong jujur dalam hati. Amalan apa yang panjenengan lakukan, mulai akil balik sampai sekarang, tidak pernah panjenengan tinggalkan. Tidak pernah, sekalipun tidak pernah. Saya yakin jawabannya tidak pernah, tidak ada. Jawabannya nih, jujur saya juga, tidak ada. Sehingga ayo mulai malam ini saya ingin mengajak Bapak Ibu. Ayo kita punya satu amalan andalan yang bisa kita persembahkan kepada Allah nanti di hari kiamat. Entah zikir, entah puasa, entah itu apapun, sholat tahajud, entah qobliyah ba'diyah, entah apapun itu. Ayo, sedikit tapi istiqomah, lebih dicintai Allah. Baik, sekarang materi nomor dua Bapak Ibu, ya, yaitu tentang hablum minannas. Hablum minannas materinya. Tentang hablum minannas Bapak Ibu sekalian. Kita akan bahas hablum minannas. Pak Bu, menjalin hubungan secara horizontal. Tidak banyak-banyak tipsnya. Cuma tiga saja. Karena waktunya ini. Tiga saja. Tiga ini saya nukilkan dari sebuah hadis. Ya. Hadisnya adalah... Riwayatnya riwayat Imam Ahmad dan Al-Hakim dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, nomor hadisnya 2536. Saya bacakan dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu an, dia bertanya kepada Nabi. Perhatikan pertanyaannya Uqbah bin Amir. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, akhbirni bifawadilil a'mal." Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku, ajarkan kepadaku satu amalan yang paling utama di dalam Islam. Amalan yang ganjarannya paling besar. Amalan apa itu? Wahai Rasulullah. Bapak Ibu tahu jawabannya Nabi. Ada tiga. Tak bacakan dulu teks Arabnya. Setelah itu nanti saya terjemahkan satu persatu. Saya tanya. Tapi sebelum saya baca, saya tanya dulu. Kira-kira semada 79, siap kira-kira kalau saya tunjukkan tipsnya ini dalam rangka hablum minannas, tips dari Nabi untuk dilakukan, kira-kira siap, kira-kira untuk dijalankan? Saya tanya. Mungkin Pak Budi bisa mewakili. Ya. Insya Allah siap, Ustaz. Insya Allah siap, ya, mantap jawabannya. Ya. Beliau mewakili seluruh jamaah. Jadi, apa kata Nabi? Tipsnya Bapak Ibu, tipsnya kata Nabi, saya bacakan teks Arabnya dulu. Silman qata'aka wa'ti man haramaka wa'fu amman dzalamaka. Yaitu nomor satu, tips pertama, silman qata'aka, bersilaturahimlah dengan orang yang memutuskan hubungan dengan dirimu. Ayo, sudah bilang siap lo tadi. Sanggup kira-kira menjalin hubungan dengan orang yang memutuskan hubungan dengan kita. Pak, Bu, maaf ya. Maaf loh ini. Maaf. Saya belum bahas tips yang nomor dua. Belum ini. Masih nomor satu dulu. Silman qata'aka. Bersilaturahimlah dengan orang yang memutuskan hubungan dengan dirimu. Pak, Bu, yang namanya silaturahim. Silaturahim itu, kata Nabi, dalam sabdanya riwayat Abu Dawud, laisal wasilu bil mukafi walakin huwa alladhi idza quti'at rahimuhu wasalaha. Yang namanya silaturahim itu bukan berbuat baik dengan orang yang baik dengan kita, bukan Bapak Ibu. Jadi kalau saya baik sama panjenengan, panjenengan membalas kebaikan saya dengan perbuatan baik juga, itu yang namanya bukan silaturahim. Tidak ada added value, enggak ada nilai tambah itu. Yang namanya silaturahim itu adalah kalau saya jahat dengan Anda, saya benci dengan Anda, saya tidak mau menyapa Anda, ternyata Anda tetap baik kepada saya. Itulah yang namanya silaturahim. Gimana Pak Budi? Siap Pak Budi? Nomor satu? Insya Allah Ustaz. Ya, insya Allahnya agak berat Pak Budi ya memang ya. Ya insya Allah tidak siap Ustaz ya. Ini baru tahu Ustaz. Baru tahu ya. Jadi itu hakikat silaturahim. Jadi kalau ada orang baik kepada kita, kita baik dengan orang itu. Itu namanya bukan silaturahim. Pak Bu maaf, dalam pertandingan sepak bola saja. Coba perhatikan. Tandingnya big match ini, big match, pertandingan besar ini. Mainnya pukul 2 dini hari. Biasanya bapak-bapak ini pecinta bola. Sudah ditunggu sampai subuh, skor akhir 0-0. Saya yakin yang lihat pasti enggak senang itu. Enggak nyaman itu. 0-0. Rugi. gitu ya. Yang diinginkan oleh penonton itu apa? Salah satu kesebelasan ada yang unggul. Orang hidup itu jangan sekedar mencari nilai impas, Bapak Ibu. Harus ada nilai tambah. Kalau dia jahat dengan kita, dia tidak pernah nyapa kita, kita sapa, dia tidak pernah membalas sapaan kita, kita masukkan di grup WA, dia left. Dia punya acara, kita tidak pernah diundang. Kita datang ke rumahnya, pintu rumahnya tertutup. Kita sapa dia, dia cuek dengan kita. WA kita diblokir. Bayangkan, dia tidak pernah menjawab salam kita. Tapi Anda tetap baik sama dia. Ayo, berat ini hablum minannas. Dipikir gampang. Ya, berat ini. Menjalin hubungan dengan orang yang mutuskan hubungan dengan kita. Oh, itu. Itu nomor satu. Nomor dua, tambah berat. Tambah berat nomor dua. Apa nomor dua? Wa'ati man haromaka. Berikan hartamu kepada orang yang pelit, kikir, medik dengan dirimu. Berikan. Waduh. Masya Allah ini, berat ini. Di Indonesia ini ada budaya. Apa Pak Budi kalau setelah Idul Fitri itu, 7 hari setelah Idul Fitri, rame-rame buat apa itu Pak Budi? Ketupat, lebaran ketupat. Betul, lebaran ketupat. Anggap aja tetangga kita buat ketupat, tetangga kita. Satu RT dikasih ketupat, rumah kita tok yang dilewati sama pembantunya. Lewat, iya. Itu, nanti balik lagi, lewat lagi di depan kita, bawa ketupat. Ya, sambil bawa talam ditutup kain. Ya, lah kita kan kepo, kepingin tahu kita. Tanya kita, mbak-mbak, apa itu mbak yang ditutup pakai kain itu mbak? Ini ketupat. Lu siapa yang buat? Ibu yang buat. Lu untuk siapa? Untuk ini semua tetangga-tetangga ini, RT ini. Oh, lu saya enggak dikasih. Terus si ibu boten. Oh ya sudah. Berarti dia lagi tidak enak hati sama kita, dia jengkel. Kita tok yang udah dikasih. Giliran kita yang buat ketupat, bisa enggak? Orang yang pertama kali harus kita beri adalah dia. Ayo. Tetangga yang pelit itu sama kita. Ayo, bisa enggak? Nih, berat ini rata-rata jawabannya adalah, ngapain saya kasih? Wong dia aja pelit sama saya. Nah itu, enggak boleh. Berikan hartamu. Sampai-sampai kata Nabi dalam masalah kekeluargaan. Kekeluargaan ini ya. Apa kata Nabi? Afdolus sodakotis sodakoh ala dirrahimil kasih. Sodakoh yang paling besar ganjarannya. Sodakoh yang kalian berikan kepada orang yang menyimpan permusuhan dalam hati. Oh ini paling besar ganjarannya ini. Sodakohnya. Oh coba. Bisa kira-kira kita seperti ini. Oh berat ini. Terakhir. Penutup. Tambah berat ini, tambah berat. Ya. Insya Allahnya nanti semakin berkurang, insya Allahnya tadi. Ya. Yang nomor tiga adalah, wa'fu amman dholamaka. Maafkan orang-orang yang menyakitimu. Maafkan. Maafkan. Pak, Bu, maaf. Ya, perhatikan. Di dalam Al-Quran, ketika Bapak Ibu membuka lembaran demi lembaran, ayat demi ayat, surat demi surat dalam Al-Quran, Bapak Ibu tidak akan pernah menemukan satupun, saya ulang, satupun ayat di Quran, Bapak Ibu gak akan pernah ketemu ayat yang memerintahkan kita, mintalah maaf, gak ada. Gak ada. Mintalah maaf, gak ada. Semua isi Quran, hudil afwa, jadilah pemaaf. Wal afina aninnas, maafkan kesalahan orang. Maafkan, maafkan, maafkan. Tidak ada minta maaf. Kenapa? Karena ternyata memaafkan itu lebih berat daripada minta maaf. Berat. Orang minta maaf itu gampang. Pak, saya minta maaf ya. Kalau ada saya, ada salah. Gampang. Tetapi memaafkan orang yang suka nyakiti hati kita, susah. Susah, Bapak Ibu. Perjuangan besar. Apalagi banyak orang zaman sekarang, kalau memaafkan itu modelnya begini. Modelnya. Saya sudah maafkan dia, Ustaz. Sudah. Sudah. Saya sudah maafkan. Tapi saya tidak mau lihat mukanya lagi. Ya sama saja lah. Sama saja kau belum memaafkan lahir batin. Itu. Ya toh? Makanya ini berat, Bapak Ibu. Iya. Makanya jadilah orang-orang yang punya jiwa pemaaf. Ya, maafkan kesalahan saudara-saudara kita. Kenapa? Kita bukan malaikat, mereka juga bukan malaikat. Kita bukan bidadari, mereka juga bidadari. Tak ada gading yang tak retak. Tidak ada manusia sempurna. Maka tanamkan maaf, jiwa pemaaf kepada saudara kita. Ya, kata Nabi, maaf, bukan kata Nabi, kata Allah, firman Allah dalam Al-Quran, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila kalian diusilin orang, ya dibenci atau dibuat tidak nyaman oleh orang, qalu salama, ucapkan keselamatan, ucapkan kalimat yang baik. Oh, sampai seperti itu. Bahkan Bapak Ibu, nih ada dalil, panjenengan pasti merinding kalau dengar dalil ini. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kata Nabi, idza laqiyahu sallama alaihi salasata marratin kullu dzalika la yaruddu alaihi faqad baa bi ismihi. Allahu akbar, merinding saya kalau baca hadisnya. Kata Nabi, jika kalian berjumpa dengan saudara kalian, kalian menyampaikan salam 3 kali, assalamualaikum Bu, enggak dijawab, pura-pura enggak dengar, assalamualaikum Pak, enggak dijawab juga sampai 3 kali, maka kata Nabi, seluruh dosa kita diangkat oleh Allah, diberikan kepada orang itu. Seluruh dosa kita. Wih, berat loh ini. Makanya menyampaikan salam itu hukumnya sunnah. Menjawab salam, hukumnya wajib. Ternyata dia tidak mau jawab salam kita. Maka jangan berkecil hati. Tetap berbuat baik. Meskipun mereka menjengkelkan. Nah, itu ya. Mudah-mudahan melalui kajian singkat ini ada manfaat yang bisa kita ambil, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan dan keistiqomahan oleh Allah untuk bisa menjalankan hablum minallah dan hablum minannas menurut petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat Bapak Ibu, ingat, di akhirat tidak ada mata uang, di akhirat tidak ada dinar, di akhirat tidak ada dirham, di akhirat tidak ada rupiah, di akhirat tidak ada dolar, tidak ada real untuk membayar kedzaliman kita. Yang dipakai membayar adalah kebaikan kita. Eman kan, rugi kan, sudah capek-capek kita ngumpulkan ibadah, ternyata diberikan kepada orang yang kita zalimi karena sikap kita jelek kepada orang lain. Hablum minannasnya cacat. Kan banyak di masyarakat. Pulang haji, pulang umroh. Umroh tiap bulan. Masya Allah ini. Luar biasa. Haji berkali-kali. Ke masjid gak pernah ditinggalkan. Tapi lisannya suka ganggu tetangganya. Ini bukan orang yang baik. Maka dia tidak akan mendapatkan tiket masuk ke surga. Karena cacat hablum minannasnya. Soleh secara ritual. Tapi tidak soleh secara sosial. Nah, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang manfaat. Saya mohon maaf sekali lagi. Saya minta maaf. Mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan. Terutama hari ini saya tidak bisa menampilkan ini apa ini background, yaitu langsung bisa bertatap muka dengan saya. Entah kenapa tadi sudah diberikan apa ini caranya, ternyata kok masih bisa. Insya Allah, jika Allah pertemukan kita di lain kesempatan, insya Allah mudah-mudahan jauh lebih baik daripada yang kita lakukan pada malam hari ini. Terima kasih atas undangan yang diberikan kepada saya, kepada teman-teman Semada Angkatan 79. Mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Sebelum saya tutup kafaratul majelis, penutup majelis, saya kembalikan kepada hostnya, dalam hal ini Al-Akh Bapak Budi, Hafizahullah Ta'ala. Barangkali ada jamaah yang mau bertanya. Mungkin ada 1-2 karena waktunya sudah terlalu malam. Kami tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Silakan Pak Budi. Baik. Syukur jazakallah khair Ustaz. Atas penyampaian materi tadi mengenai hablunnas. Amin alhamdulillah. Ternyata tadi saya simak sedikit. Luar biasa. Selama ini kita menganggap kalau hubungan dengan Allah itu baik, pasti masuk surga. Ternyata ganjilannya luar biasa. Selama hablum minannas kita belum baik, itu menjadi ganjilan kita untuk kita masuk ke surga. Sebesar sesoleh apapun kita, terutama dari tadi Ustaz, dari amalan-amalan baik kita yang diambil diberikan kepada orang yang kita zalimi. Betul-betul subhanallah, mengerikan sekali. Baik, mungkin untuk persiapan waktu ini kita sampai jam Bu Ana sampai jam 21.30 ya. Halo Bu Ana, Bu 21.30. Baik, pada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya mungkin bisa langsung saja. Saya nggak lihat ada tulisannya di sini, nggak bisa kelihatan di saya, mohon maaf. Bapak Ibu silakan aja yang ingin bertanya bisa langsung hidupkan di apa mikrofonnya, langsung tanya langsung kepada Pak Ustaz. Silakan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu. Mas Yoga di kolom chatnya ada ya pertanyaan nggak ya? Sampai saat ini belum ada. Ada. Masyaallah. Baik. Baik Ustaz, mungkin sambil menunggu sedikit menyimpang. Ya. Mungkin kepada definisi silaturahmi, silaturahim itu. Ya. Pernah dengar bahwa silaturahim itu mungkin apa beda perspektifnya beda. Silaturahim itu adalah silaturahim antara keluarga yang satu rahim gitu. Sedangkan yang lain itu ukhuwah. Nah, kadang-kadang kita silaturahim di luar yang tadi sampaikan, kalau dengan teman-teman itu lebih kepada ukhuwah. Ini beda dengan silaturahim yang dimaksud Ustaz tadi, Ustaz, gitu ya Ustaz ya. Iya. Jadi Bapak Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari di juz yang ke-10, Bapak Ibu. Juz yang ke-10 ya. Dalam kitab Fathul Bari, beliau menjelaskan tentang definisi silaturahim. Bagus, kata beliau begini. Kalau kita tulis silaturahim, terutama yang rahim, kalau ro-nya itu di fathah, ro di fathah, ha-nya itu di kasrah, hi. Terus kemudian mim-nya yang dimatikan, berarti rahim, silaturahim. Itu berarti seperti yang Pak Budi sampaikan tadi, menjalin hubungan yang ada kaitannya dengan nasab, garis keturunan, atau karib kerabat, atau karena ikatan perkawinan, atau karena ikatan persusuan. Nah itu termasuk yang ro-nya di fathah, ha-nya di kasrah, mim-nya di sukun, rahim. Tetapi kalau ro-nya di fathah, ro, ha-nya itu di sukun, roh, mim-nya itu yang di kasrah, mi, rahmi, silaturahmi atau silaturahmi. Nah, bahasa kita. Itu berarti menjalin hubungan yang tidak ada kaitannya dengan nasab atau garis keturunan. Yang tadi Pak Budi sudah singgung, itulah ukhuwah Islamiyah. Benar. Adapun materi yang panjang lebar kami sampaikan tadi, itu bisa berlaku untuk yang silaturahim atau silaturahmi. Untuk yang ada kaitan karib kerabat, itu yang lebih ditekankan malah. Dengan karib kerabat. Ataupun dengan yang selain karib kerabat. Yaitu teman, teman sejawat, tetangga, dan seterusnya. Seperti itu Pak Budi. Wallahualam. Ya. Syukran. Mungkin ada tambahan lagi juga terkait tadi materi penyampaian materi hablum minannas, karena ini setelah saya juga melihat kok luar biasa, kita juga nggak terlalu familiar ternyata di sini antara lain bersilaturahim dengan orang yang terus memutuskan hubungan dengan kita ya. Ini termasuk yang apa namanya pahalanya luar biasa, kemudian yang sulit dilakukan katanya. Ya. Dan yang satu lagi, ini yang saya baru dengar. Jika ini dalil hadis Ustaz ya. Jika kalian berjumpa dengan saudara kita, kemudian kita memberikan salam yang hukumnya dari sunnah tiga kali, maka seluruh dosa kita diangkat dengan paling bersangkutan. Artinya kalau kalau misalnya kita, jadi bagi kita kan ini amalan sunnah, tapi jawabnya wajib gitu Ustaz ya. Iya betul. Jadi ini juga saya baru tahu luar biasa diangkat. Dosanya diberikan kepada orang yang tidak menjabatkan. Ya. Itu hadis saya berikan ininya dasarnya ya. Hadis riwayatnya Abu Dawud dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Sahih Targhib. Ini coba kalau layarnya bisa tampil, ya. Saya tunjukkan cover kitabnya. Sahih Targhib wa Tarhib nomornya 2758. Dasarnya di situ. 2758. Ya, masya Allah. Karena kitab ini 6 jilid, Bapak Ibu. Itu. Memang ini benar. Kesempatan peluang untuk menghilangkan dosa kita juga ya. Nah, betul. Betul Bapak Ibu. Iya. Iya kan? Dan juga bagi kita yang mungkin tidak menjawab salam. Ini beda kalau kita tidak mendengar salam tadi Ustaz. Nah, betul. Tidak karena berlaku, memang ya. Tidak mendengar itu. Tapi kalau misalnya dia mendengar tidak mau menjawab, maka dampak buruknya seperti itu. Wallahualam bissawab. Apalagi yang beri salam orang yang kita benci misalnya atau pernah menyakiti kita. Ini maksudnya sekarang lebih ngeri lagi kelas di sini gitu Ustaz. Iya, betul. Apalagi orang yang menyampaikan salam itu orang yang kita benci. Makanya kita tidak boleh membenci saudara kita. Tidak boleh. Sesama muslim. Ya, pasti mereka punya aib. Kita pun juga punya aib. Nah, seperti itu. Oleh karena itu, kalau dia suka mengganggu kita, doakan dia supaya dapat hidayah. Nah, seperti itu. Itu. Allah Allah. Mudah-mudahan ini, kita... Iya, ini juga tips yang... supaya ibadah kita tidak, kadang-kadang futur nih seringkali apa namanya menghampiri kita pada saat kita merasa udah sering ibadah, kadang-kadang namanya hati seperti itu Ustaznya. Iya. Ini tipsnya memperbanyak istighfar tadi di surat Hud ya. Ternyata luar biasa ada di, tadi analognya diberikan hujan kemudian kekuatan. Betul. Ibadah lagi tentunya Ustaz ya. Tentu banyak. Iya. Di antaranya keutamaan istighfar ada juga dalam Al-Quran, suratnya itu adalah surat nomor 71. Ya, surat 71, Nuh, surat Nuh. Mungkin bisa kami nukilkan di sini, bagus ini. Yang surat Nuh ini lebih lengkap ini. Manfaat istighfar, surat 71 Nuh, ayatnya itu ayat yang nomor 2, ayatnya ayat yang ke 10 sampai 12. 10 sampai 12. Nah, saya bacakan. Nuh ayat 10 sampai 12. Fakultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku berkata kepada mereka, Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, mohonlah ampun, berarti kaumnya disuruh istighfar. Mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sungguh Dia Maha Pengampun. Lah sekarang ayat 11-nya, keutamaannya orang kalau istighfar. Niscaya Dia yursilis sama alaikum midrara. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Nomor satu diturunkan hujan. Yang nomor dua ayat 12-nya lengkap. Wa yumdidkum bi amwal. Dan Dia memperbanyak harta. Loh, rezeki akan diberikan oleh Allah. Harta kita akan ditambah. Bukan hanya harta. Wa banin, keturunannya ditambah. Itu kalau orang rajin istighfar, apa ini rajin istighfar. Makanya kalau orang lama menikah belum memiliki buah hati, maka selain semua upaya sudah dilakukan medis maupun non medis, maka salah satunya banyak istighfar suami istri itu. Maka Allah akan berikan keturunan nanti. Seperti itu. Terus belum lagi wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan akan mengadakan kebun-kebun untukmu. Dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Artinya dibuat panennya itu bagus. Ya, bagus. Buah-buahnya dan seterusnya. Baik. Jadi itu ya. Itu sudah ada di layar itu. Terjemahannya. Ya. Nah ya. Itu. Pertanyaan pertama. Ada yang bertanya kalau nggak salah. Ada yang masuk tadi. Iya ini ada. Tadi saya bacakan. Nah itu. Baik yang pertama ini. Bagaimana jika terjadi orang yang membenci kita sudah meninggal, jadi kita tidak bisa bersilaturahmi ekonomi. Ya, gimana? Bagaimana jika kita pernah melakukan kesalahan dan kita belum meminta maaf, keburu orangnya qadarullah meninggal, maka caranya kalau itu kaitannya dengan harta. Harta orang itu ada di kita dan orangnya meninggal, maka tobat kita adalah harta itu kita berikan kepada ahli warisnya. Kalau misalnya keluarganya yang lain tidak bisa kita temukan, anaknya semuanya enggak ada, maka kita sedekahkan di jalan Allah dengan kita atasnamakan kepada orang yang wafat tersebut. Itu kalau terkait harta. Tapi kalau terkait dengan lisan, bukan harta, maka caranya adalah bersodakolah di jalan Allah atas namakan kepada orang yang wafat tersebut. Seperti itu. Terus, tolong gunjingan dibalas dengan pujian. Jadi kalau kita pernah menggunjing orang, misalnya di mana itu? Dia kita pernah mengunjungi di masjid. Maka di masjid itu pula kita sampaikan, Pak, saya minta maaf. Saya pernah mengatakan demikian dan ternyata salah. Ternyata orang itu Masya Allah, orang itu orang soleh. Kunjingan dibayar dengan pujian. Nah, diganti dengan pujian. Itu cara bentuk tobatnya. Dan mudah-mudahan dengan itu, maka amalan kita nanti tidak tersedot, diambil untuk diberikan kepada orang-orang yang kita zalimi tersebut. Wallahu'alam wa bisawab. Ya, jadi kita koreksi lagi apa yang kita sudah lakukan kepada dia, kalau perlu di orang yang sama atau di tempat yang sama, Ustaz ya. Betul. Ya. Yeah. Baik, Ustaz. Syukron jazakallahu khair. Kemudian ada pertanyaan kedua. Assalamualaikum Ustaz. Saya pernah dengar ada yang berkata, jangan rendahkan dirimu kepada orang yang tidak menghargaimu. Bagaimana menurut Ustaz? Iya. Saya tidak tahu kata-kata itu datang dari mana. Yang jelas, ayo kita merujuk ke surat nomor 25. Surat Al-Furqan. Mungkin minta tolong ditampilkan nanti. Surat nomor 25, ayatnya 63. 25 ayat 63. Surat 25 ayatnya 63. Kita dengarkan ini. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Nah, mungkin bisa ditampilkan terjemahannya. Nah, ini di sini. Nah, itu di situ ya. Oh, belum ya. Surat 25 ayatnya 63. Nah, ini sudah ketemu, ini ada. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, hamba-hamba Allah, ibadur rahman yang Maha Pengasih adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, berarti tidak congkak. Dia tidak arogan, tidak sombong. Terus, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Assalamualaikum. Jadi tidak dibalas dengan kata-kata yang bodoh juga. Jadi kejelekan jangan dibalas dengan kejelekan. Sehingga kalau tadi pertanyaannya, kita jangan menghinakan diri dengan orang yang tidak menghargai kita. Oh, saya kok belum pernah ya mendengar itu. Coba saya cari lagi. Mungkin ini keterbatasan ilmu saya. Ini ya. Wallahu a'lam wa bisawab. Ini sudah tampil ini di layar. Ya, di share screen-nya sudah tampil. Nah, itu bisa kita lihat itu. Orangnya tawadhu, orangnya rendah hati, memakai ilmu padi, semakin berisi, semakin merunduk, tidak congkak, dan dia kalau dijahili, diusilin orang jahil menyapa mereka, dia ucapkan dengan kata-kata yang mengandung keselamatan. Wallahu a'lam wa bisawab. Ya. Ustaz, syukran jazakal khair. Ada juga yang saya lupa apa hadis. Jadi kalau kita melakukan boleh membalas orang, tapi balaslah sesuai kadarnya. Itu hadis atau apa Ustaz? Jadi kita nggak boleh membalas perbuatan buruk pada orang lebih daripada apa yang dia perbuat pada kita. Pernah dengar itu? Itu hadis atau apa Ustaz? Ya. Jadi nggak boleh berlebihan. Misalnya dia menyakiti kita, kadarnya 7, kita 7, tidak boleh melebih-lebihkan. Karena di hadis kan, saya pernah di Al-Quran, Aisyah, Siti Aisyah, Al-Quranaha, itu pernah memaki kepada orang Yahudi, yang orang ini oleh Nabi ditegur. Ucapkan salam. Oh iya, waktu itu. Ucapkan jangan salam. Lebih. Nah. Itu ke situ Ustaz ya. Iya, jadi beda itu kasusnya. Maksudnya beda ya? Iya, beda. Kalau yang diceritakan itu adalah Aisyah radhiyallahu anhuma, beliau pernah mendengar Nabi itu diucapkan salam oleh orang Yahudi, lafadznya assalamualaikum, enggak pakai lah, bukan assalamualaikum, racun untukmu. Maka Aisyah marah-marah, maka membalasnya dengan kata-kata yang sampai laknat dan seterusnya. Kata Nabi, cukup ucapkan waalaikum, kamu juga racun kok. Ya. Seperti itu, jawab dengan seperti itu, enggak usah itu. Nah, itu kasusnya beda, itu terkait dengan salamnya Ahlul Kitab. Tetapi selain itu, ayo kita lihat surat nomor 41. Coba dibuka surat nomor 41. Suratnya 41 itu kan Fusilat, surat Fusilat. Surat 41 itu Fusilat. Ya. Ayatnya 34. idfa billati hiya ahsan. Gitu ya. Ayo coba bisa ditampilkan di layar. Surat 41 ayat 34. Fusilat itu 41 kalau enggak salah. Iya betul. Betul ya. Betul. Ayatnya 34. Nah itu coba ditampilkan. Tidaklah sama. Ya. Nah itu 34. Sudah kita lihat itu di atas. Ya. Itu tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Nuh. Maka tiba-tiba kalau kita berbuat baik nih, tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Berarti seseorang kalau melakukan keburukan terhadap kita, terlebih-lebih kalau karib kerabat kita, sahabat kita, terus mereka berbuat buruk kepada kita, baik lisan ataupun perbuatan, ya, tapi kita balas dengan kebaikan, ya, maka tentunya ini jauh lebih baik. Ya. Jika mereka berbuat zalim, maka maafkan. Jika mereka memutus silaturahmi, maka hubungkan kembali silaturahmi. Jangan dibalas dengan perbuatan yang sama. Justru itu ayatnya, bunyinya begitu. Jika mereka menjelek-jelekkanmu di belakangmu maupun di hadapanmu, maka jangan kau jelek-jelekkan mereka kembali. Bahkan maafkan mereka, balas mereka dengan perkataan yang lembut. Jika mereka mengacuhkanmu, tidak mau berbicara denganmu, mulailah salam kepada mereka. Sapa mereka terlebih dahulu. Niscaya engkau telah melakukan ini. Kalau kita telah melakukan itu semua, maka kita telah menegakkan firman Allah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu harus tahu, hati manusia itu ada di antara jari dari jari-jari Allah. Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Sangat mudah bagi Allah untuk mengubah benci menjadi cinta. Kalau kita balas dengan kebaikan. Nah itu sangat mudah bagi Allah. Nah itu wallahu a'lam, memang berat memang Bapak Ibu, ini urusan hati soalnya, tapi kita berusaha. Baik, demikian mungkin ya. Baik, waktunya iya, jazakallah khair Ustaz ya, karena waktu sudah 9:30 ya. Mungkin kalau tidak ada teman-teman yang ingin bertanya lagi, kita bisa sudahi kajian kita malam ini. Semoga apa yang kita dapatkan malam ini betul-betul bisa membuat kita semakin paham betapa pentingnya hablum minannas dan hablum minallah dan minannas itu tidak terpisahkan satu sama lain, karena memang dua-duanya melakukan hal yang penting untuk membawa kita supaya kita bisa lancar menuju surga. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih jazakallahu khair Ustaz Abu Aslam. Mohon Ustaz bisa menutup kajiannya dengan salat karakatul masjid. Tafsir Ustaz. Ya. Kita akhiri kajian kita, semoga sedikit menjadi tambahan ilmu yang manfaat. Semoga bukan hanya di majelis Semada 79 kita dipertemukan, tetapi amin, semoga kita dipertemukan sampai di surga Allah Azza wa Jalla. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairan Ustaz. Insyaallah ketemu lagi Ustaz. Insyaallah mudah-mudahan. Amin amin. Saya mohon izin live. Ya, silakan Ustaz. Khairan. Alhamdulillah selesai. Makasih Abi.